Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَنَسْتَقِلُّ حَدِيثِ كِتَابِ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ikhwanafillah lihibba rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih melimpahkan kepada kita berbagai macam karunia, nikmat yang tidak mampu kita menghitungnya satu persatu. Dan diantara nikmat yang paling agung ialah nikmatul hidayah. Nikmat kita masih diberikan kepada kita al-hidayah. Al-hidayah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yang jelas langsung mendapatkan wahyu diturunkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam secara langsung dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala berupa ilmu. Namun kita bisa membaca di dalam salah satu hadis yang datang dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, riwayat Imam Muslim rahimahullah, kana Nabi alaihi salatu wassalam yaqul, adalah Nabi alaihi salatu wassalam beliau mengatakan dalam salah satu doanya, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inni as'aluka al-huda. Ya Allah, sungguh aku memohon kepada Engkau al-huda. Al-huda, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, ay al-hidayah. Al-hidayah allati tashmalu hidayah al-irsyad, al-ilm, wa al-hidayah, al-tawfiq. Hidayah yang mencakup hidayah ilmu, di mana beliau juga di dalam Al-Quran sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Qur Rabbi zidni ilman. Katakan olehmu wahai Rasul, zidni, tambahkanlah kepadaku ilman, ilmu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memohon ditambah keilmuannya, juga beliau masih meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beliau sallallahu alaihi wasallam masih meminta kepada Allah al-hidayah, juga meminta at-tuqa, ketakwaan, wal-afaf, meminta kepada Allah al-afaf, yani sifat al-iffah, sifat terhindar dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Minta kepada Allah dihindarkan, dijauhkan, dijaga dari terjatuh terhadap perkara-perkara yang haram, yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-ghina, dan juga meminta kepada Allah al-ghina. Al-ghina yang dimaksud adalah al-ghina anil khalq, merasa cukup, merasa tidak ada kebutuhan kepada makhluk. La yaftaqir ila syai'in siwallahi subhanahu wa ta'ala. Tidak ada merasa butuh kepada sesuatu apapun selain hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada rasa ketergantungan kepada makhluk. Tidak ada rasa ketergantungan kepada apapun kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qana fillah al-hibar rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita membandingkan dengan Rasulullah SAW, maka tentu tidak bisa dibandingkan. Tetapi kalau kita bercermin kepada Rasulullah SAW, maka itulah sesungguhnya yang harus kita lakukan. Bagaimana Rasulullah SAW terus memohon kepada Allah al-hidayah, dalam keadaan beliaulah yang menebar sallallahu alaihi wasallam al-hidayah kepada seluruh umat manusia. Beliaulah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menebar ar-risalah al-hidayah, sehingga tidak ada kebaikan pun yang diketahui oleh setiap insan setelah beliau diutus sallallahu alaihi wasallam, melainkan melalui apa yang disampaikan oleh beliau alaihi salatu wasalam. Dan tidak ada satu kejelekan pun yang diketahui bahwa itu adalah jelek dengan segala ciri-cirinya, dengan segala penyebutan-penyebutannya dan segala akibat-akibatnya, melainkan karena beliaulah yang menyampaikan bahwa itu adalah kejelekan. Tetapi bersamaan dengan itu kita masih melihat dengan apa disebutkan di dalam hadis yang telah kita baca, bahwa beliau masih meminta hidayah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita bercermin, tentunya kita meneladani untuk bagaimana kita terus bisa mendapatkan hidayah, sehingga kita terus memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon diberikan ketakwaan, bisa menjalankan apa yang diperintah oleh Allah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, dengan ada keinginan mengharapkan ganjaran dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan mampu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah berdasarkan petunjuk yang datang dari sisinya melalui Rasulullah SAW, juga dengan adanya keinginan agar selamat dari hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Meminta al-afaf, meminta bisa terhindar, terjaga, terjauhkan dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sekaligus meminta al-ghina, meminta adanya rasa cukup, adanya rasa kaya di dalam hati, sehingga tidak ada rasa kebutuhan kepada makhluk. Rasa kebutuhan hanya digantungkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita bersyukur kepada Allah ketika kita masih diberikan kesempatan untuk terus duduk di majlis ta'alim, mendengarkan faidah-faidah ilmu yang kita baca dari sisi ulama, yang disarikan dari kitabullah, disarikan dari sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam. Berbagai macam faidah telah kita dengarkan bersama dari kegiatan rangkaian kegiatan daurah. Faidah-faidah yang sangat luar biasa, yang penting bagi kita untuk kita berbekal dengannya, yang penting bagi kita untuk kita bersemangat beramal dengannya, dan senantiasa kita mudzakarah, kita ingat, agar kemudian langkah kita berada di atas bimbingan sehingga kita mendapatkan hidayah, sekaligus bukan hanya hidayah, ilmu sampai kepada kita berbagai macam faidah yang sangat bermanfaat, tapi sekaligus kita bisa memanfaatkannya untuk menjadi pembimbing kita berjalan di atasnya dan kita memperoleh keutamaan-keutamaannya. Barakallahu fikum. Khana fil rahimani wa rahimakumullah. Kita akan baca kelanjutan dari pelajaran kita, hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Hadis-hadis yang sahih yang ada di dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Telah berlalu pada bab yang sebelumnya. Bab yang sebelumnya berbicara tentang dikaruniakannya kepada manusia, kepada kita, keamanan, kecukupan, ekonomi atau kesehatan, kecukupan, ekonomi. Dalam bab man asbaha aminan fi sirbihi. Telah kita baca hadis man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa indahu qutu yaumihi. Fakana mahizat lahu ad-dunya. Apa artinya, Mas? Man asbaha aminan fi sirbihi. Barang siapa Abu Aqilah, kita dua kali berturut-turut masih membicarakan hadis ini. Man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa indahu qutu yaumihi fa kana mahizat lahu ad-dunya. Mengapa? Artinya, bagus mana bagus? Enggak ada. Oh, di dalam. Tapi kedengarannya. Murojaah. Sebelum kita lanjutkan. Udahlah bisa. Santum, jazakallah khair. Barang siapa yang pagi hari mendapatkan rasa aman di tempat dia tinggal, lalu mendapatkan kesehatan jasmani, lalu masih atau sudah memiliki cadangan kebutuhan makan untuk hari itu, maka seakan-akan dia telah mendapatkan dunia seluruhnya atau dengan jumlah yang banyak. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan secara berurutan perkara-perkara itu merupakan nikmat yang kalau itu diperoleh secara keseluruhannya, maka lengkap nikmat hidup, lengkap kenikmatan hidup dia telah peroleh. Apa saja urutannya, Mas Rijal? Apa urutannya? Yang pertama, apa saja? Keamanan. Keamanan menjadi prioritas yang paling utama, disebutkan pertama oleh Rasulullah SAW. Ya. Segala sesuatu diberikan, sehat jasmani, kaya, banyak harta, tetapi tidak aman. Apa artinya? Tidak ada artinya. Ya kan? Tidak ada artinya. Yang disyukuri nikmat aman yang Allah berikan kepada kita di negeri kita, di lingkungan kita, sekaligus kita jaga. Jangan sampai kita menjadi pemicu munculnya ketidakamanan. Ayyul Islami afdal dalam hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Keislaman yang bagaimanakah yang paling utama? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladhi salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang kaum muslimin di sekitarnya itu aman dari gangguan lisan dan gangguan perbuatannya. Kita alhamdulillah diberikan keamanan secara lingkup kecil, bertetangga, berkomunitas. Kemudian aman dalam lingkup yang lebih luas, di daerah kita, di kota kita tinggal. Bahkan aman dalam lingkup yang lebih luas lagi, negeri kita. Maka kita menjaga dengan doa kepada Allah, minta diberikan keamanan. Juga minta kepada Allah agar kita diberikan petunjuk untuk termasuk menjadi bagian yang menciptakan keamanan. Ya, telah kita singgung kontribusi kita terhadap masyarakat untuk terciptanya keamanan. Di antaranya kita betul-betul menjaga sikap dan perilaku kita. Dan kita mempelajari dampak-dampak dari sikap-sikap kita terhadap orang-orang yang di sekitarnya, di sekitar kita. Kita minimalisir kalau ada perkara-perkara yang rentan menjadi pemicu munculnya gesekan sehingga menimbulkan ketidakamanan. Kita berusaha secepat mungkin hilangkan bibit-bibit yang akan menjadikan muncul ketidakamanan, terjadi gesekan, terjadi benturan, kita hilangkan. Bahkan lebih daripada itu, kalau seandainya perkara tersebut ternyata memang di situ ada haknya kita, kalau kita bisa mengalah, itu jauh lebih baik dibandingkan kita tetap bertahan lalu memunculkan madarat yang lebih besar. Madarat yang lebih besar ialah ketika keamanan itu hilang, ibadah kita tidak nyaman, kegiatan ta'lim kita terganggu, kegiatan dakwah kita juga terganggu, karena kita mempertahankan sesuatu yang itu merupakan hak kita yang nilainya masih bisa kita cari dari sisi yang lainnya. Tapi kita bertahan, kita mempertahankan, kita ngotot, akhirnya menjadi korban nikmat yang lebih besar. Dan mengalahnya kita, mengalahnya antum dalam perkara tersebut yang di situ ada haknya antum, itu merupakan modal dan termasuk diantara sumbangan besar untuk terciptanya keamanan. Dan kalau itu terus berlangsung dalam waktu yang lama, tercipta keamanan tersebut, maka investasi di dalam dakwah itu tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga itu termasuk di antara sedekahun jariyah. Sedekah yang dibelanjakan, yang jariyah, yang terus mengalir ketika seorang telah meninggal dunia, telah berada di alam kuburnya, ganjarannya masih terus mengalir dalam keadaan dia sudah tidak lagi bisa berbuat kebaikan-kebaikan. Ini penting kita murojaah, penting kita ulang, karena hadis ini sangat bermanfaat untuk kita terapkan. Nikmat keamanan menjadi perkara yang paling utama maka kita berusaha untuk ikut andil di dalam menciptakannya. Di antara faedah yang kita sebutkan, yang kita baca adalah apabila penguasa, pemimpin yang ada di sekitar kita dalam lingkup yang paling kecil meminta kita untuk berta'awun di dalam menciptakan keamanan, wajib hukumnya kita ikut mendukung dan mentaati. Baik ikut mendukung mentaati dalam hal secara fisik, tenaga kita diminta untuk ikut menjaga keamanan ronda, atau secara harta diminta iuran jaga malam, berusaha taati, penuhi bahkan terdepan dari orang lain untuk sadar akan pentingnya tercipta keamanan baik untuk diri kita, keluarga kita, ikhwah, komunitas kita, dan juga untuk lingkup lebih luas masyarakat kita. Kalau di sana ada iuran untuk keamanan, kita terdepan. Jangan sampai terlambat. Dan kalau memang diperbolehkan, misalkan iuran per bulan 100 ribu, dilebihi tidak apa-apa, 120 ribu misalkan. Atau kalau yang lain harus ditarik tiap bulan, dikelilingi satu persatu, tidak apa-apa, bayar sekaligus setengah tahun 600 ribu. Agar biaya untuk operasional keamanan jangan sampai telat sehingga akan muncul gangguan keamanan. Itu kontribusi. Wajib hukumnya ketika pemimpin dari lingkup yang paling kecil, Pak RT, Pak Lurah, apalagi sampai kepada pemimpin negara, menganjurkan atau mengajak warga negara ini untuk ikut andil menciptakan keamanan dari segala sisi yang mampu untuk dia ikut serta di dalamnya, hukumnya wajib. Karena keamanan merupakan modal yang paling utama. Apa artinya uang banyak kalau tidak aman? Antum simpan uang di rumah, tetapi tidak aman. Didatangi tamu, tidak diundang. Ya. Ternyata tamu ingin mengambil uang antum. Mending kalau cuma uang saja diambil. Uang diambil. Kita juga terancam nyawanya. Nah, meskipun tentunya di dalam hal menggantungkan keamanan terkait dengan akidah, jangan sampai juga digantungkan kepada penjaga keamanan. Gantungkan kepada Allah. Karena mereka hanya menjadi asbab ketika Allah Subhanahu wa taala ya tidak menjaga keamanan, maka asbab-asbab itu tidak ada fungsinya. Mungkin ada kejadian di tempat yang sudah dijaga, sekuritinya lengkap, rumahnya ada satpamnya, kuncinya juga banyak, pintu gerbang kunci, pintu pagar kunci, pintu rumahnya dikunci, kamarnya dikunci, tetapi harta hilang ketika Allah tidak menjaganya. Maka di samping menciptakan keamanan secara lahiriah, juga ciptakan keamanan dengan memohon kepada Allah dan sekaligus menjaga batasan-batasan Allah. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah yang menjaga apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala buat aturan-aturannya. Maka Allah akan menjagamu. Yang menjaga dirimu, keselamatanmu, keselamatan anak keturunanmu, keselamatan keluargamu, keselamatan orang tuamu, dan juga keselamatan harta benda yang kamu miliki. Ini keamanan. Kemudian kesehatan. Dan yang terakhir adalah kecukupan secara ekonomi. Bab yang setelahnya sangat terkait dengan bab yang telah kita lewati, yaitu bab tibin nafsi atau babun tibun nafsi, bab tentang tibun nafsi, kelapangan jiwa. Haddatsana Ismail ibn Abi Uwais qala haddatsani Sulaiman ibn Bilal an Abdullah ibn Sulaiman bin Abi Salamah al-Aslami annahu sami'a Mu'ad ibn Abdullah ibn Khubayb al-Juhani yuhaddisu an abihi an ammihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kharaja alaihim وعليه أثر غسل وهو طيب النفس فظننا أنه ألم بأهله فقلنا يا رسول الله نراك طيب النفس قال أجل والحمد لله ثم ذكر الغناء فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنه لا بأس بالغناء لمن اتقى والصحة لمن اتقى خير من الغنى وطيب النفس من النعم. Hadis ini memberitakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau keluar kepada mereka, kepada sekumpulan para sahabat, wa alaihi asaru ghuslin, dan pada diri beliau alaihi salatu wasalam ada bekas beliau baru selesai mandi, masih basah, masih ada rutubul ma, masih ada butiran-butiran tetesan air bekas mandi. Wa huwa thayyibun nafsi, yaitu beliau dalam keadaan segar, tampak segar dirinya habis mandi, tampak berseri, tampak bahagia. Fa dhananna, maka kami menyangka, annahu alamma bi ahlihi, beliau baru menunaikan hajat kepada keluarganya. Faqulna ya Rasulullah naraka tiban nafsi tayyiban nafsi, kami melihat engkau tayyiban nafsi, lapang atau dalam keadaan bagus dirinya, dalam keadaan kelihatan tampak bahagia, tampak lapang. Nah, qala ajal, kata Nabi alaihi salatu wasalam, ajal, betul, walhamdulillah. Thumma dhukira al-ghina, kemudian disebutkan tentang al-ghina, tentang kaya, yani disebutkan tentang keadaan seseorang dalam keadaan kaya, memiliki harta. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu mengatakan, innahu la ba'sa bil ghina, sesungguhnya tidak masalah kaya itu bagi orang yang dia bertakwa, dan kesehatan itu lebih baik daripada kekayaan bagi orang yang bertakwa, dan kondisi jiwa yang lapang itu termasuk diantara kenikmatan-kenikmatan. Yang telah kita lewati bab man asbaha aminan fi sirbihi, berkata tentang keamanan, tentang kesehatan, tentang kecukupan ekonomi, kecukupan sandang pangan. Bab yang ini thayyibun nafsi, kelapangan jiwa, menceritakan tentang bagaimana pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tampak lapang jiwanya, thayyibun nafsi, memperlihatkan adanya kebahagiaan, adanya ketenangan, ketenteraman. Ketika kita perhatikan apa yang disebutkan oleh penulis Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala antara bab yang satu dengan yang setelahnya sangat bersinggungan. Bab ini juga masih menyebutkan tentang keadaan yang dialami oleh seorang hamba, terkhusus dengan thayyibun nafsi, keadaan seorang memiliki lahiriah yang bagus. Naraka thayyiban nafsi ay zahiral birsyri was surur munsyarihal khatir, lahiriah yang al-bishr, yang tampak bahagia, wasurur, gembira. Munsyarih, terlihat seorang yang munsyarih, munsyarih itu lapang, al-khatir, hatinya tampak. Ya, beliau keluar habis mandi, bersih badannya, tampak tidak ada beban pikiran, tampak tidak ada problem, tidak ada permasalahan. Nah, menemui, menyambut, menghadapi orang-orang yang datang dalam keadaan wajah berseri-seri, menampakkan kebahagiaan, kegembiraan. Ini thayyibun nafsi. Ini termasuk di antara sifat yang terpuji. Karena di samping ini merupakan sifat yang menggambarkan tentang kepribadian seorang yang memiliki ketenangan hati dengan apa yang telah diperoleh kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala, berapapun nilainya, itu mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan rasa gembira, jauh dari memperlihatkan keadaan yang menunjukkan mengeluh, berkeluh kesah, bersedih, dan menampakkan kekurangan, tidak ada kecukupan dari apa yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang semacam ini adalah perkara yang itu sendiri merupakan nikmat yang akan disebutkan di akhir hadis, thayyibun nafsi minan ni'am. Itu merupakan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak bisa dibuat-buat. Orang yang berpura-pura. Ya. Tapi kalau bukan karena nikmat karunia yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sulit. Ya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa langkah untuk agar seorang bisa membawa diri dalam keadaan lahiriahnya tampak berbahagia. Unzuru ila man huwa asfala minkum. Coba perhatikan, lihat orang-orang yang ada keadaannya di bawah kondisinya dari kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Jangan kamu lihat ke atas. Kalau kita memandang orang-orang yang keadaannya di bawah, kita akan mensyukuri nikmat Allah. Alhamdulillah, Allah berikan kepadaku kesehatan, orang lain sakit. Alhamdulillah, kita diberikan, saya diberikan keamanan, orang lain terancam jiwanya, tinggal di tempat yang tidak aman, tidak bisa menikmati nikmat. Alhamdulillah, Allah berikan kecukupan rezeki, yang lain kekurangan. Apalagi yang tertimpa keamanan secara luas, negaranya ditimpa dengan peperangan, tinggal di pengungsian, itu akan terhimpit dari segala sisi, diberikan musibah. Alhamdulillah, kita masih diberikan lapang, sehat, aman, hari-hari juga cukup. Ini akan menimbulkan rasa bahagia. Tetapi ketika melihat kepada yang di atas, orang lain sudah punya ini, saya belum, orang lain sudah begini, saya belum, orang lain begitu, begini, itu akan menimbulkan rasa sedih, akan memunculkan keluh kesah, dan itu akan tampak. Bicara sama yang ini, yang dibicarakan kesusahan-kesusahan, menyampaikan kepada ini, sebutkan kesulitan-kesulitan, yang ini terus begitu. Nah, sehingga nikmat-nikmat yang Allah berikan yang sekian banyaknya tidak ada asar, tidak tampak pada pribadi lahiriahnya. Dan betapa banyak orang-orang yang masih diberikan oleh Allah kelebihan daripada yang lain, tapi tidak bisa menampakkan asar nikmat-nikmat tersebut. Diberikan rezeki lebih banyak dari yang lain, tapi penampilannya lahiriah tidak tampak tanda-tanda kebahagiaannya. Dari lisannya yang keluar ia masih keluh kesah. Dari apa yang dia manfaatkan ia masih begitu-begitu. Tidak tampak Allah berikan nikmat yang banyak, tidak tampak secara lahiriah. Nah, thayyibun nafsi menampakkan lahiriah yang baik. Ya. Menampakkan dari si pakaian, tajammul, dari si penampilan bersih. Ya. Dan itu tidak bertentangan dengan zuhud, dengan qanaah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu jamil, maha indah dan menyukai yang indah. Nah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam ketika mereka berkata naraka tayyiban nafsi, qala ajal. Betul. Dan menjawab dengan membenarkan. Ajal ini adalah ungkapan untuk tasdiq. Tasdiqul khabar, membenarkan berita yang disampaikan. Jawaban, tetapi yang difungsikan untuk membenarkan sesuatu yang disampaikan sebelumnya. Ajal. Ya, betul. Kemudian disebutkan tentang al-ghina. Dalam riwayat yang lain, dalam Sunan Ibnu Majah, summa afada al-qaumu fi dzikril ghina. Kemudian kaum itu menyodorkan ya tentang penyebutan al-ghina. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, innahu la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Sesungguhnya tidak masalah kaya itu bagi orang yang bertakwa. Nah. Dan sering kita sebut hadis Abu Kabsyah Al-Anmari radhiyallahu taala anhu, inama dunya li arba'ati nafar, sesungguhnya dunia untuk 4 golongan. Yang paling tinggi derajatnya, paling baik tempat kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ar-rajul allazi razaqahu Allahu 'ilman wa yu'tihi malan. Allah memberikan kepada seorang rizki, harta benda, dan sekaligus diberikan karunia ilmu. Apa hubungannya dengan takwa? wahwa yattaqi fi malihi rabbahu, dengan ilmu yang dimiliki. Harta benda yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan menyebabkan dia bertakwa kepada Allah. Wahwa yattaqi fi malihi rabbahu, dia bertakwa kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala, fi malihi, dalam harta yang dimiliki. Wa huwa ya'lamu lillahi fihi haqqan, dan mengetahui bahwa di dalam hartanya itu ada hak Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa bi ahsanil manazili 'indallah, maka dengan sebab ketakwaan, dengan sebab ilmu, harta benda yang dimiliki itu mengangkat kedudukannya, bi ahsanil manazil, menjadi orang yang paling baik kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kaya itu tidak masalah, yang penting bertakwa. Tapi jangan sebaliknya, ketika kaya seseorang memiliki harta, diberikan banyak harta melimpah, tetapi tidak ada ketakwaan, itu sebaliknya. Dalam penyebutan empat golongan itu, golongan yang ini, wahuwa bi aswa'il manazil, orang yang memiliki harta benda banyak tidak bertakwa, bi aswa'il manazil, orang yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang mendapati rizki yang halal sekaligus bisa mendatangkan ketakwaan kepada Allah, itu disyukuri. Kata Sufyan ats-Tsauri rahimahullah taala, "Kana al-malu fi ma madha yukrah." Dulu harta itu dibenci. Fa amal yaum, tetapi hari ini, fa huwa tursul mu'min, harta itu bisa menjadi benteng seorang mukmin. Bisa menjadi perisai bagi seorang mukmin. Wa qal, dan beliau juga mengatakan, laula hadhihi dananir latamanda labina haula ilmuluk, kalau bukan dengan sebab harta, maka raja-raja itu mereka akan menjadikan kita orang-orang yang rendah, yang dipermainkan. Waqal, dan beliau juga rahimullah mengatakan, man kana fi yadihi min hadhihi syai' fal yuslihhu, maka barang siapa yang dia memiliki sesuatu tersebut, hendaknya perbaiki, jaga. Fa innahu fi zamanin, karena sesungguhnya dia berada di satu zaman, in ihtaja kana awwala may yabdulu dinah, berada di satu zaman yang ketika dia punya hajat, awal pertama kali yang akan dijual untuk memperoleh harta itu adalah agamanya. Harta itu dulu dibenci para sahabat, mereka lari meninggalkan harta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditawari kedudukan, ditawari harta benda, beliau menghindar. Tapi zaman-zaman belakangan, ketika iman tidak seperti mereka, kemiskinan itu akan mudah menjadikan dia terjatuh ke dalam kekufuran. Maka ketika diperoleh harta yang baik, harta yang halal, jaga baik-baik. Bukan karena hubbud dunia, hubbul mal, tetapi dalam rangka untuk menjaga agama. Ini di zaman beliau, zaman Sufyan ats-Tsauri rahimahullah ta'ala. Bagaimana dengan zaman kita? Kita saksikan betapa banyak orang itu untuk memperoleh sesuap nasi, menjual agamanya, menjual akidahnya. Diiming-imingi harta benda, mudah menjual prinsip menjual manhaj, dan wal'iyadu billah menjual iman. Tidak lagi masjid menjadi tempat ibadahnya karena hanya ingin sesuap nasi, karena hanya ingin mendapati hidup yang layak katanya. Berpindah agama, berpindah kiblat, berpindah akidah, berpindah manhaj, meninggalkan sunnah, meninggalkan bimbingan para ulama hanya karena ingin mendapatkan dunia. Maka ini faedah yang sangat penting. Kalau kita diberikan oleh Allah nikmat jalan harta yang halal, pelihara, jaga. Jangan sampai kemudian ketika tidak memiliki harta, lalu akan mudah tergoda. Ketika diiming-imingi harta, lalu dikendalikan dan akan terjual akidah dan agamanya. Kata Nabi alaihissalam, la ba'sa bil ghina liman ittaqa, tidak mengapa bagi orang yang dia kaya, ayah asalkan dia itu bertakwa. Dan tentunya ketika seorang diberikan kesehatan, itu lebih baik bagi yang bertakwa, ya, daripada semata-mata harta. Punya harta tapi tidak sehat, apalah artinya? Tidak bisa menikmati kekayaan yang dimiliki. Makan dibatasi, tidur tidak nyaman, aktivitas, ya, punya mobil tapi tidak sehat, tidak bisa menikmati tamasya, dibawa jalan-jalan kemana, melihat alam yang indah, tapi tidak sehat, dada artinya. Dihidangkan kepadanya aneka macam ragam makanan khas Nusantara, soto Banjar, soto Lamongan, soto Kudus, berbagai macam soto, ya, tapi tidak sehat, dada artinya. Nah. Dan seorang diberikan kepribadian lahiriah yang baik, itu termasuk diantara berbagai macam nikmat. Ini yang bisa kita baca pada pertemuan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya bidnillah ta'ala dengan faedah yang lain. Kita baca syarah dari Syekh Zaid bin Hadi al-Madkhali rahimahullah ta'ala. Insyaallah ta'ala. Barakallahu fikum. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khair. Fadlu hafadzakumullah. Assalamualaikum.